Lukas pasai 16. Isa gepegah ubak murid-murid ge. Na sidro ureng kaya. Ureng kayanyan na ji pekerja sidro pegawai bagian matpeng yang atu atra kekayaan jihnyan. Ureng kayanyan na gop lapor bakji bahwa pegawai yang mat bagian peng kaji hambu-hambu pengji. Banji dengo habanyan laju jihoi pegawainyan dan jipegah lagenyo. Pu betulnya ulun dengo. Jinonyo gata juk laju ubak ulun laporan yang lengkap ke hai hasibut gata yang gata uruh kekayaan ulun. Dan gata hanajit le ke pegawai bagian matpeng ulun. Dan le pegawai bagian matpengnyan laju jipike. Pu yang haruh ulun pelaku ubak saatnyo. Po ulun kena kepecat ulun. Jak cematok ulun hana tegah. Jak gemade ulun male. Jinona akai. Menyo ulun kage pecat. Ulun haruh narakan yang rame mangat jit diterima ulun di rumah awaknya. Ngonyan le pegawai bagian matpengnyan laju ditawak ban mandum ureng yang kalah jima utang bak poji. Ubak ureng yang pun jipegah lagenyo. Padup na le utang gata bak polun. Ijawab le urengnyan, sirituh boh guci minyak zaitun. Laju jipegah le pegawainyan ubak urengnyan. Nyo surat utang gata. Gata duk keh dan tulih 50. Olehnya, jipegah tema bak urung yang kedua. Dan gata, padupna utang gata? Dijawab le urungnya, siri beboh umpang gandum. Pegawai bagian matpengnya, laju jipegah ubak urungnya. Nyo surat utang gata. Tulih, 8 retu. Tema le toke ni bak pegawai bagian matpengnya, hana jujo yang jipujo pegawai ji yang liseknya. Sabab urung-urung lamdonya nyo, lebih lisik ji atau urusan roji nibak ureng-ureng yang udip lam terang. Olehnyan isa gepegah lom. Dengau ke, peguna ke kekayaan lam donyanyo ke tamita rakan. Wate kekayaan donyanyo kahana mogunale, gata tema ji trimong bak tempat tinggai yang kekai baka. Ureng yang jet terpercaya nibak hai-hai yang ubit, jet-jet terpercaya nibak but-but yang raya. Tema ureng yang hana je terpercaya nibak hai-hai yang ubit, hana tema je terpercaya nibak but-but yang raya. Dan menyo ke hai kekayaan donyanyo gata ke hana je terpercaya, so yang jitim percaya gata ke hai kekayaan rohani. Dan menyo ke hai barang yang nabak ureng lain, gata kana bukti, hana je terpercaya, so tema yang jitim bi ubak gata, pu yang jit ke hai milik gata. Hana mesi dropi hasil jimubut kedua drotuki. Sabab jihnyan tema lebih jigasih ubak nyang sidro nibak nyang lain. Atau jihnyan lebih setia ubak tuki nyang sidro nibak nyang lain. Menancit dengan gata. Gata hana hasil tamubut ke potu Allah dan menancit ke harta benda gata. Ureng-ureng farisi jidengoban mandum pupu nyang kepegah le isanyan. Dan awaknya laju jipukim gopnyan. Sabab awaknya galak ke peng. Tema isa gepegah ubak awaknya. Gata ke ureng yang menyodi ke ureng lain dehji betoi. Tema potu Allah getepu aso ati gata. Sabab pun yang dianggap manyang le manusia gepandang miup le potu Allah. Hukum yang geberi le Nabi Musa dan ajaran Nabi-Nabi tetap tepeguna sampo wate teka Nabi Yahya Pumano. Pun watenya habaget ke hai pakriban potu Allah gemat perintah si bago raja tepesampo laju. Dan ureng dipaksa dro bejit ke anggota umat potu Allah. Dan lebih mudah langit ngon bumo hancur. Nibak sabo huruf nyang nalam hukum potu Allah jit ke batu. So nyang taluk poromoji laju ji mekawin ngon inong lain. Ureng nyan kaji memuka. Dan ureng yang mekawin ngan inong nyan yang kaji taluk nyan pih kaji memuka. Na sidro ureng kaya. Pakaian yang jinguyum jih mehai-mehai dan udep jih sabe lam mewah tip-tip uro. Bak babah pintu rumah jih jipeduk siro ureng gasin nan jih lajarus. Ban saboh tubuh ureng nyan penuh jitimuh pure. Menyo jimakan nakeh seuh-seuh nyang rod umiup meja makan ureng kayanyan. Dan asepih jijak lih pure ureng nyan. Ureng gasin nyan laju meninggal donya. Dan laju gebali malaikat ubak tempat yang paling mulia bak bineh Nabi Ibrahim lam surga. menancit urang kaya nyan meninggal donya laju tepe kubu. Lam donya urang mate, urang kaya nyan menderita lupahna. Dan wate ji tangah u atuh nibak tempat jihnyan, deh laju jikalau Nabi Ibrahim bak tempat yang jio dan Lazarus nabak bineh Nabi Ibrahim. Wahai bapak ulun Nabi Ibrahim, ken urang kaya nyan, negasih keh ke ulun. Nayu keh bak Lazarus, mangat jitim celop jaro ji lam i, oh lenyan jijak pecilet bak lidah lun. Ulun sengsara tat lam apun rakanyo. Teman Nabi Ibrahim laju gejawab lagenyo. Ingat ke hai anu ulun. Si umu udip gata kata teme ban mandum yang get-get. Sedangkan Lazarus ji teme yang brok-brok. Jinonyo jihnyan mangat disino. Tema digata sengsara. Selain nibaknyan gata ngon kamo kata peget jurung yang rayu. Mangat ureng yang na disino hanajit jijak kenan. Dan ureng yang na disinan hanajit jijak keno. Menyomenan, hei bapak metuah, ken ureng kayanyan lom. Ulun lake ngon meharap tat mangat bapak yu Lazarus urumuh ayah ulun. Lam rumuh ayah lonyan na limongro sedara lun. Neyu keh bak Lazarus mangat jipe ingat awaknya. Jet awaknya pih bek sampo rut bak tempat seksaan lagenyo bago. Gejawab le Nabi Ibrahim. Ba awaknya kana kitab-kitab Nabi Musa dan kitab-kitab Nabi-Nabi. Bah ke awaknya jipebut pun yang kata tulis lam kitabnya. Tema dijawab le ureng kayanya. Nyan hanasib, ya bapa ulun Nabi Ibrahim. Tema menyona ureng mate udip lem tema dan dijak ubah awaknya. Awaknya tema jitobat nibak desa-desa ji. Tema gepegah le Nabi Ibrahim. Menyo awaknya hana jipako pun yang kage perintah le Nabi Musa dan ke Nabi-Nabi. Kapasti awaknya pih hana jipercaya bah pih nak ureng mate yang udip lem tema.